Ini salah satu di antara sifat yang jika ada pada diri seseorang, maka dengannya dia layak dikatakan salafi. Yaitu dia adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat dari zahir dari perkataan beliau atau tulisan beliau di sini, ini betul-betul sunnah yang maknanya jika dilakukan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Zahirnya loh ya. Karena kalau misalnya diterjemahkan dengan sunnah secara umum, bahwasanya dia adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sangat luas. Walaupun bisa sebenarnya sunnah di sini dimaknai sunnah secara umum, sunnah melalui atau menurut definisi para ulama hadis, bukan para ulama fikih. Tapi zahir perkataan beliau sepertinya sunnah di sini adalah sunnah menurut definisi para ulama fikih, bukan ulama hadis. Tapi kita coba dua-duanya, semoga bisa ya. Karena sunnah jika ia merujuk kepada definisi para ulama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia jauh lebih umum, ia jauh lebih luas maknanya, yaitu hadyu Rasulillah atau huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya fil aqwali wal af'al, baik itu dalam perkataan dan perbuatan, fil umuri adh-dhahirati wal batinah, dalam perkara-perkara yang zahir ataupun yang batir, rukun Islam dan rukun iman, fil aqidah wal ibadah wal adab wal akhlaq, baik itu dalam perkara akidah, ibadah, adab, muamalah, akhlaq, maka semua adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna sunnah dimaknai secara umum menurut definisi para ulama hadis. Tapi ketika beliau menyebutkan sunnah ini dengan diulang, menghidupkan sunnah-sunnah, maka memang identitasnya lebih kepada sunnah definisi para ulama fikih, yaitu satu amalan yang jika dilakukan ia berpahala dan jika ditinggalkan ia tidak mendatangkan dosa. Maka di antara sifat yang dengannya seorang layak dikatakan salafi, dia adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, dalam ibadah. Itulah kenapa ulun sebutkan sunnah di sini lebih identik dengan definisi para ulama fikih, karena juga kemudian beliau mengulang lafaznya dua kali. Jika satu kali saja beliau menyebutkan menghidupkan sunnah Rasulullah, maka itu lebih umum. Walaupun jamaah sekalian rahimakumullah, katakanlah misalnya kita sebutkan sunnah dengan satu kata saja, tetap bisa kok. Walaupun tentunya semua kita juga mengakui tidak semua yang kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan sudah kita tunaikan, bukan begitu. Dan tidak semua yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang sudah kita tinggalkan. Masih ada kita kekurangan sana dan sini. Karena makna sunnahnya sangat luas. Semua petunjuk Rasulullah dalam segala hal. Perkataan, perbuatan, akidah, ibadah, adab, akhlak, muamalah. Perkara yang zahir, rukun Islam. Perkara yang batin, rukun iman. Luas sekali. Kenapa selama ini atau semua kita sampai detik ini belajar? Karena masih banyak hal yang belum kita ketahui. Dalam perkara akidah banyak hal yang belum kita bahas. Dalam perkara ibadah pun demikian. Adab dan akhlak juga demikian, muamalah apalagi. Tapi subhanallah, kita selalu berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa menghidupkan semua petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri ini. Dimulai pada diri ini masing-masing individu kita yang tentunya akhirnya akan membesar, akan melebar. Jadi di antara sifat yang dengannya seorang layak dikatakan salafi, dia menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, sunnahnya kita ulang. Menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Kita tahu jemaah bahwasanya dalam setiap ibadah itu ada rukunnya, ada kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya. Dalam setiap ibadah, rukun dalam sebuah ibadah jika tidak dilakukan, hancur ibadah itu, rusak ibadah itu. Kewajiban-kewajiban dalam sebuah ibadah tidak dilakukan, maknanya bisa bermacam-macam. Satu, bisa hancur juga ibadah tersebut, atau sah ibadahnya, ini yang banyak terjadi, tapi terkadang kemudian dia harus bayar denda, dia mungkin harus kemudian yakni melakukan penyempurnaan dalam ibadahnya karena ada kewajiban yang dia tinggal. Kayak contoh misalnya ya, mudahnya saja gitu ya. Seperti rukunnya umrah misalnya. Ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul. Sebagian menambahkan dengan at-tertib, ketertiban empat perkara ini harus berurutan. Maka salah satu di antara rukun ini kemudian tidak dilakukan, rusak umrohnya. Nah, kemudian contoh ihram misalnya, rukun yang pertama. Ihramnya ini harus di miqat. Miqat itu adalah tempat-tempat yang telah ditentukan di dalam syariat, di mana seseorang harus memulai ihramnya dari tempat itu. Untuk orang-orang yang tinggal di tempat itu atau semua orang yang melewati tempat itu, kata Nabi Muhammad SAW, hunna lahunna waliman ata ilaihinna min ghairi ahlihinna liman arada al-hajj wal umrah. Tempat-tempat ini kata Nabi Muhammad SAW ada lima tempat. Untuk penduduk tempat tersebut dan orang-orang yang melewati tempat tersebut, bagi siapa saja yang hendak menjalankan haji atau umrah. Nah, ini sebuah kewajiban. Ihramnya adalah rukun. Ihramnya di miqat adalah kewajiban. Seseorang ihramnya salah miqat, sah ibadahnya, tapi dia harus bayar denda. Nah, kayak gitu loh. Jadi dalam ibadah itu ada rukun-rukunnya, ada kewajiban-kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya. Rukun ditinggalkan, hancur dengan contoh yang tadi. Kewajiban ditinggalkan, sah ibadahnya, tapi dia harus bayar denda. Entah menyembelih kambing, entah puasa dan lain sebagainya, entah membagi makan fakir miskin, ketentuan-ketentuan. Dan ada sunnah-sunnahnya. Jika sunnah ditinggalkan, tentu ibadah dia sah kok, cuman terkadang rugi. Contoh untuk kasus haji dan umrah juga misalnya. Talbiyah, perkataan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah ini tidak ada kecuali di ibadah haji atau umrah. Ia sunnah. Dan prosesnya itu atau momen talbiyah itu sejak Anda sudah masuk nusuk, entah itu haji atau umrah atau haji dan umrah sekaligus, Anda ihram, maka sejak saat itu Anda bertalbiyah sampai Anda sampai ke Mekah hingga melihat Ka'bah. Momennya cuma di situ talbiyah. Anda tidak bisa kemudian di negeri masing-masing habis maghrib gitu labbaik Allahumma labbaik labbaik, enggak bisa. Momennya cuma kala itu di sana. Nah, kalau sunnah ini ditinggalkan rugi. Yang pakai bis 6 jam melakukannya, walaupun tentunya istirahat boleh. Yang pakai kereta cepat, ya 2 jam melakukannya. Kemungkinan 2 jam full melakukan sangat mungkin ketika pakai kereta cepat. Tapi kalau pakai bis, kita pasti lelah. Mungkin setengah jam pertama kita masih bisa melakukannya, sejam pertama bisa melakukannya, tapi kemudian di jam berikutnya mungkin kita lelah. Silahkan istirahat, enggak apa-apa. Nanti begitu terbangun lagi, talbiyah lagi. Gitu terus. Momennya hanya kala itu. Makanya kalau sunnah ini ditinggalkan, rugi. Dan berkata Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id, seseorang ketika menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan definisi ulama fikih ya, dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak mendatangkan dosa. Seorang menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, dia harus dapat pahala. Artinya Allah harus ngasih dia pahala karena dia menjalankan sunnah. Dan biasanya tidaklah orang menjalankan sunnah dalam sebuah ibadah kecuali yang wajibnya sudah dia lakukan. Ini rata-rata. Tidaklah orang menjalankan sunnah kecuali yang wajibnya sudah dia tunaikan. Orang misalnya rutin menjalankan sholat-sholat sunnah ini dan itu kecuali 5 waktunya sudah pasti dia kerjakan. Karena dia tahu mana prioritas yang harus dilakukan, mana yang kemudian berikutnya. Dia sudah 5 waktu, pasti sudah dilakukan, maka dia ingin menyempurnakannya. Karena 5 waktu yang dia lakukan pun terkadang tidak sempurna. Bisa jadi dia tertidur dari 1 salat, bisa jadi dia terlambat dari 1 salat, bisa jadi dia lupa dari 1 salat. Kekurangan demi kekurangan dalam kewajiban yang dilakukan, khususnya dalam perkara sholat, maka dia ingin menyempurnakannya dengan yang sunnah. Entah itu sholat sunnah rawatib, atau sholat sunnah setelah wudhu, atau sholat sunnah tahiyatul masjid, atau sholat sunnah antara adzan dan iqamah, atau sholat sunnah syuruq atau isyraq, atau sholat sunnah duha, atau tahajud, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini kita berbicara rata-rata. Tidaklah orang menjalankan dan menghidupkan sunnah dalam sebuah ibadah kecuali yang wajib sudah dia tunaikan. Kalau ada kemudian orang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian yang wajibnya keteteran, ini salah prioritas. Anda rugi. Masa yang wajib kemudian Anda keteteran, yang sunnah Anda lakukan, tapi ini mirip-mirip ada sedikit unsur kemustahilan. Bagaimana orang bisa semangat menjalankan sunnah, malah yang wajib enggak? Ini cukup aneh kalau ulun rasa. Makanya ulun berbicara secara umum, 99,99% orang menjalankan sunnah-sunnah dalam sebuah ibadah, kecuali yang wajib pasti sudah dia lakukan. Karena dia tahu kewajiban yang dia lakukan tidak sesempurna itu, maka dia ingin melengkapinya dengan yang sunnah. Mungkin dia belum memenuhi persyaratan untuk menunaikan zakat, dia bersedekah. Atau yang kedua, alhamdulillah zakat sudah dia tunaikan, nafkah keluarga sudah dia tunaikan, duitnya masih ada, makanya dia sedekah. Dia tahu cara membelanjakan hartanya di jalan yang tepat. Demikian. Sama juga dengan orang yang puasa-puasa sunnah. Mesti Ramadannya sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kata beliau, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, dalam akhlak, perangai, adab dan akhlak. Kalau misalnya adab dan akhlak itu, kalau misalnya kita berikan definisi masing-masing, maka adab itu lebih kepada yakni perilaku individu. Tapi kalau adab itu lebih kepada interaksi nantinya kepada orang lain dan muncul dari akhlak yang mulia. Orang yang memiliki akhlak yang mulia mesti akan bagus interaksinya kepada orang sekitarnya. Adab kepada orang tua, adab kepada saudara, adab kepada anak, adab kepada pasangan, adab kepada kerabat, adab kepada tetangga, adab lebih kepada interaksi kepada orang lain. Tapi kalau akhlak itu ada pada diri ini. Dan kata Syekh Utsaimin, akhlak itu terbagi menjadi 2. Ada yang jibili, bawaan. Allah anugerahkan kepada orang itu perangai yang indah. Tapi ada yang muktasab, dipelajari, diraih, diusahakan. Dari mana Syekh Utsaimin berpendapat seperti ini? Dari sabda Nabi Muhammad ketika beliau memuji seorang sahabat bernama Al-Ashaj, dan saya tidak salah. Kata beliau, "Inna fika la khoslataini yuhibbuhum Allah, al-hilm wal anat." Wahai sahabatku, dalam dirimu ini sungguh ada 2 perangai yang Allah sangat cintai. Kamu itu orangnya lemah lembut, kamu itu orangnya tidak terburu-buru. Dia bertanya, wahai Rasul, apakah akhlak ini aku usahakan atau akhlak ini Allah berikan? Kata Nabi Muhammad, Allah berikan kepadamu. Makanya sering ulun contohkan dengan berbagai macam yakni kebiasaan yang ada pada setiap suku yang ada di Indonesia itu beda-beda. Allah berikan kepada masing-masing kita itu akhlak, perangai, nempel, bawaan lahir. Dengan seringnya ulun menyebutkan contoh bagaimana ramah tamah atau keramah tamahan yang dimiliki khususnya orang Jawa Tengah. Ya. Dan kemudian juga akhlak-akhlak yang lain yang dimiliki oleh juga mungkin suku-suku yang lain. Bawaan. Dia terlahir dengan itu. Tapi ada juga kemudian yang muktasab. Pertanyaannya, mana kemudian yang lebih utama? Ketika seorang kemudian memiliki akhlak perangai yang baik bawaan, atau kemudian dia memiliki akhlak perangai, tapi ia usahakan. Kata para ulama, yang diusahakan lebih utama. Yang tadinya pemarah jadi penyabar, dia latih dirinya itu. Yang tadinya pelit, sekarang jadi dermawan, dia latih dirinya itu. Dan lain sebagainya. Jadi kata sebagian para ulama, jika dilakukan perbandingan, maka yang muktasab ini lebih utama. Kenapa? Dia mengusahakannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, yani, terkadang sebagian orang, banyak orang tentunya, kita tidak pernah tahu dia mengusahakan perangai tertentu. Dia ingin memperbaiki dirinya. Maka jangan sampai misalnya ketika kita mendapati seorang sekarang mungkin perangainya buruk, kemudian Anda cap dia akan buruk selalu, belum tentu. Bisa jadi kemudian dia menyadari buruknya dirinya, dan kemudian selama ini dia memperbaiki dirinya, kapan-kapan kita ketemu, kok berubah ya? Nah, ini akhlak yang muktasab, dia usahakan untuk berubah. Jamaah sekalian rahimakumullah, sama seperti misalnya ini akhlak yang buruk ya, yang kita miliki khususnya orang Melayu, lebih kita kerucutkan lagi orang Banjar. Apa itu? Malasnya nunjuk dengan jari. Dan ini sudah menjadi internasional saya rasa. Dari orang Banjar sekarang sudah nyebar ke banyak suku-suku yang lain di Indonesia hingga terkenal di luar negeri. Malasnya orang Indonesia itu nunjuk. Saking malasnya nunjuknya itu hanya dengan mulutnya saja. Pak, alamat Haji Fulan di mana? Ya Allah. Bemuntung. Kenapa ulun katakan ini sudah internasional? Ada meme-nya, ada meme-nya sekarang, tapi yang melakukan orang luar negeri. Dan dia pukul rata begitu malasnya orang Indonesia. Padahal dia kalau tahu asal-usulnya, dari Banjar. Kalau dulu mungkin orang Jawa gitu ya, khususnya Jawa Tengah juga. Dia nunjuk, nunjuk tuh pakai jempol, dipegangin pula. Pak, alamat Fulan di mana? Sana, Pak. Sudahlah pakai jempol, dipegangin pula. Luar biasa. Ini jibili, ini bawaan orang Jawa. Tapi kalau orang Banjar, subhanallah. Di mana tadi mandak kabel nyawa nih? Di situ tadi ya, kru di situ tadi ya, tunjuk biar jelas arahnya. Tapi ini sudah internasional ya, subhanallah. Jadi ini ya, mungkin perkara yang buruk yang dimiliki orang Banjar yang menyebar ke suku-suku yang lain, Sunda, yakni Jawa, yakni apalagi suku-suku Dayak, Batak dan lain sebagainya. Oke. Nah, akhlak ini, yakni ada yang jibili bawaan, ada yang muktasab. Maka yang muktasab kata sebagian para ulama lebih utama karena dia mengusahakannya untuk dia miliki. Dan semua kita harus yakni memperbaiki diri. Dan semua sisi kehidupan sehingga mereka menjadi orang-orang terasing di tengah-tengah kaumnya. Jamaah. Simpel doang nih, simpel. Oke, kita misalnya sepakati aja deh. Kita sepakati aja tanpa ada perdebatan antara wajib dan sunnah misalnya. Memelihara celana di atas mata kaki, oke. Anda ketika memeliharanya, Anda sekarang terasing. Sampai dilecehkan oleh Bang Haji kan? Ya. Subhanallah, gak ada kerjaan ngurusin orang yang celananya di atas mata kaki. Ngarang lagu aja lah Bang Haji ya. Ya Allah. Boleh berdakwah, enggak ada masalah. Setiap orang boleh berdakwah, tapi harus dengan ilmu. Bahkan dan jangan sampai sebaliknya melecehkan orang yang menjalankan sunnah. Perhatikan ikhwan. Anda kalau menghina orang menjalankan sunnah, hakikat yang Anda hina itu bukan orang tersebut. Tapi yang Anda hina adalah yang diikuti orang tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berat. Menghina orang yang menjalankan sunnah itu bukan perkara ringan. Ya, bukan perkara yang ringan. Karena hakikatnya yang Anda hina, yang orang itu ikuti. Padahal dia mengikuti dalil. Dia hanya berusaha menundukkan hati dan jiwanya ingin ikut syariat. Berat. Berat untuk melakukannya. Tapi kemudian subhanallah, seorang belajar, makin hari makin berilmu, akhirnya makin lunak hatinya karena makin berilmu, akhirnya dia bisa menjalankan sunnah tersebut. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ini perkara-perkara yang demikian, misalnya ada ancaman-ancaman Nabi Muhammad SAW. Jangan kemudian memandangnya remeh, bahkan menghinakannya atau mungkin menistakannya. Bahkan Anda mungkin tidak menghinanya langsung, tapi dari gestur Anda, Anda kelihatan menghina. Ini berbahaya. Jamaah sekalian rahimakumullah, dengan gestur saja kita menghina orang, semua itu tercatat. Sejak zaman Nabi Muhammad ini sudah ada. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu menghina kaum muslimin, para sahabat yang lemah itu dengan gestur dan mimik muka mereka. Ya. Semuanya tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hakikat yang Anda ejek dan hina itu bukan orang tersebut, tapi yang mereka ikuti. Sayangnya Nabi Anda juga. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam syariat ini banyak hal yang tidak masuk akal. Kalau Anda ukur semuanya itu dengan akal dulu, harus masuk akal dulu, Anda namanya aklani. Orang yang mengedepankan akal dibandingkan keimanan. Banyak hal dalam syariat ini, khususnya perkara-perkara gaib, enggak masuk di akal kita. Kalau Anda kedepankan akal dulu, banyak bagian dari syariat ini akan Anda tolak, khususnya perkara-perkara gaib. Makanya di antara keistimewaan pemeluk Islam, di antara keistimewaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para pemeluknya itu punya satu prinsip at-taslim. Apa itu? Berserah diri. Khususnya dalam perkara-perkara gaib, karena mereka enggak bisa mengindranya. Bagaimana azab dan nikmat kubur? Bagaimana kemudian nanti yakni rentetan kejadian di hari kiamat? Enggak usah jauh-jauh deh. Mungkin sebagian pian nonton ya. Al-Ustaz Al-Fadil Muflis Safitra beliau menyebutkan tentang tidak masuk akalnya bab tentang mengusap di atas khuf. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau agama itu pakai akal, sungguh seharusnya yang diusap itu bagian bawahnya, karena yang kotor dari sepatu kita itu bawahnya. Tapi aku melihat Nabi Muhammad mengusap di bagian atasnya, enggak masuk kalau pakai akal. Harusnya kalau pakai akal, ketika kita wudu, wajah sudah, tangan sudah, rambut telinga sudah, bagian kaos kaki atau bagian kaos kaki atau bahkan sudah tertutup sepatu, mungkin karena sangat dingin, karena kalau misalnya dingin itu Anda cuci kaki Anda, Anda akan menggigil. Maka di bagian kaki Anda boleh mengusapnya. Ambil air sedikit, percikkan, usap di bagian atas kaos kaki, di bagian atas sepatu, sep, dan wudu Anda sempurna. Kanan, kiri. Kalau pakai akal, harusnya yang diusap bawah. Yang kotor kan yang bawah. Nah, itu contoh yang beliau bawakan. Kalau ulun simpel, lebih mungkin simpel lagi. Ya kan gelarnya haji, bahkan panggilannya Bang Haji. Pasti sudah naik haji. Dan kita berbaik sangka, dia pasti sudah cium Hajar Aswad. Oke? Okay? Iya dong, insya Allah sudah pernah cium Hajar Aswad. Tolong gunakan akal Anda. Antrian haji itu lama. Sampai di sana Anda berebut cium batu. Oke, ketika Anda ngantri enggak lama, Anda bayar setengah M untuk hajian, untuk cium batu. Ukur dengan akal Anda. Di mana akal pikiran Anda? Di mana otak Anda? Setengah M Anda membayar untuk naik haji untuk berebut cium batu. Hajar Aswad itu batu. Kata Umar bin Khattab, lu sudah katakan sejak dulu. Aku tahu kamu ini cuma batu. Ini a'lamu annaka hajar. Aku tahu kamu hanyalah batu. La tadur wa la tanfa. Tidak bermadarat, tidak memberikan manfaat. Diminta-mintai dia tidak akan jawab, batu kok. Pian tapak, dia tidak menapak balik. Kecuali mungkin askarnya yang menapak Anda. Iya. Mau Hajar Aswad ini enggak? Pak! Apanya wajah banjar hajar? Iya. Dia tidak bermanfaat, dia tidak bermadarat, batu. Subhanallah. Kata beliau, laula anni raaitu Rasulullah qabbala kama qabbaltu. Kalau bukan karena saya melihat Rasulullah menciummu, saya enggak akan cium. Kenapa? Batu. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini contoh mudah. Makanya kita itu punya prinsip at-taslim, berserah diri, mempercayai apa adanya, apalagi kalau sudah berbicara asma dan sifat Allah atau sifat Allah. Tapi Allah berikan kepada kita satu lafaz yang maknanya itu kita faham. Sifat melihat, mendengar, tangan, kaki, qadam. Allah tertawa, Allah kemudian punya jari jemari, Allah punya betis, Allah punya kaki, Allah punya tangan. Semua sifat itu, lafaznya itu semua kita faham. Tapi bagaimananya kita enggak tahu. Kalau bukan karena kita cukup berserah diri, kita akan tolak semua sifat Allah. Makanya ketika seorang bertanya kepada Imam Malik tentang bagaimana cara Allah beristiwa, bersemayam atau duduk di atas arsy itu, kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Jadi kan ini kaedah jamaah. Istiwa, bersemayam, maknanya diketahui. Semua kita faham bagaimana bersemayam dan tinggi atau duduk. Semua kita faham. Wal kaifu majhul, berkaitan dengan bagaimananya Allah beristiwa, kita enggak tahu. Karena kalau sudah berbicara sifat Allah, kita sedang berbicara Allahnya, karena sifat itu nempel kepada yang punya. Yang jadi masalah, tidak pernah ada yang melihat Allah face to face, dan tidak pernah ada yang mendengar dari orang yang pernah melihat Allah, karena yang pernah melihat enggak pernah ada. Tidak Nabi Muhammad, tidak Nabi Musa. Kalau bukan karena kita cukup berserah diri. Kata Imam Malik, wal imanu bihi wajib, dan mengimaninya wajib karena Allah yang ngomong, karena Nabi Muhammad yang ngomong. Yadhaqullahu ala rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar fadakhala al-jannah. Allah tertawa kepada dua orang laki-laki. Salah satu di antara mereka membunuh yang lain, tapi dua-duanya masuk surga. Wah, Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Siapa yang menyamakan? Sesama makhluk saja, tertawa kita beda-beda. Kita hanya berbicara sesama makhluk dan masih manusia saja ya. Tertawa kita berbeda. Ada yang hanya senyum, ada yang senyum lebar, ada yang ngakak, ada yang sambil guling-guling, ada yang sampai salto-salto. Itu baru manusia, tertawa dengan satu joke yang sama, terkadang reaksi kita beda-beda. Apalagi kemudian dengan makhluk yang lain, tertawa manusia dengan tertawanya monyet. Silakan browsing di YouTube, banyak monyet ketawa lucu. Apalagi kemudian kita bandingkan ketawa manusia dengan ketawanya kunti. Kan beda ya. Suara saya lagi serak sih, coba saya lagi bagus, mungkin rada mirip gitu ya. Ini misal doang, sesama makhluk saja, sifatnya sama, kemudian bahasanya sama, tertawa, hakikatnya berbeda. Gimana Anda bisa samakan makhluk dengan khalik? Nggak akan sama. Tapi Nabi Muhammad ngomong, maka kita mengimaninya wajib. Bagaimananya? Nggak tahu. Wassu'alu anhu bid'ah, kata Imam Malik, dan bertanya tentangnya sebuah kebid'ahan. Kenapa? Karena para sahabat tidak pernah menanyakan itu. Jamaah, sahabat itu tidaklah bertanya kecuali perkara-perkara yang penting. Dan yang beginian sahabat enggak nanya. Karena mereka tahu ini hanya butuh at-taslim, berserah diri, ini perkara gaib. Allah sifati dirinya, kami imani. Nabi Muhammad mengkhabarkan tentang sifat Allah, kami imani. Bagaimananya? Enggak tahu. Tapi kita wajib mengimaninya. Jamaah, disebutkan bahwasanya oleh Syekh Utsaimin bahwasanya syariat itu bukan cuma sabda Nabi Muhammad atau kemudian entah itu perintah atau larangan. Terkadang syariat itu muncul berdasarkan pertanyaan sahabat. Makanya kalau sahabat tidak bertanya tentang sesuatu, kita enggak usah nanya-nanya juga tentang sesuatu itu. Berarti enggak penting. Kalau pakai istilah Ustaz Ahmad, ini gaya hidup para sahabat. Coba, contoh kasus misalnya. Ketika Nabi Muhammad menerangkan tentang bahwasanya Dajjal akan keluar nanti di akhir zaman selama 40 hari. Satu hari pertama seperti satu tahun, satu hari kedua seperti satu bulan, satu hari ketiga seperti satu pekan, satu hari keempat, dan selanjutnya seperti hari-hari kalian biasa. Coba, para sahabat fokusnya bukan kepada Dajjalnya. Rasul, Dajjal itu seperti apa? Bentuknya seperti apa? Cara ngadepinnya bagaimana? Kelemahan dia apa? Gimana kita bisa melawannya? Enggak ada tuh. Apa pertanyaan mereka? Wahai Rasul, yang satu hari seperti satu tahun, itu sholatnya gimana? Sholat yang mereka pikirkan. Makanya kata Syaikhul Utsaimin, kalau sahabat tidak bertanya tentang sesuatu, berarti enggak penting. Karena Allah pasti gerakkan mereka untuk bertanya itu. Dan fatwa Nabi Muhammad bermanfaat 1400 tahun yang lalu, bermanfaat untuk zaman kita sekarang. Fatwa Nabi Muhammad jawabannya itu. Kata Nabi Muhammad SAW, uqduru lahu qadrahu, hitunglah kalian kadarnya. Sehari seperti satu tahun berarti siang selama satu tahun. Betul pertanyaan para sahabat. Salatnya gimana? Masa zuhur doang? Atau zuhur terus? Kata Nabi Muhammad, hitunglah kalian kadarnya. Karena kita tahu sejak sekarang kadarnya, jeda antara subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh lagi, jedanya kurang lebih kita tahu. Subhanallah, fatwa Nabi Muhammad ini bermanfaat untuk fikih zaman kita sekarang. Bahkan sejak tahun 90-an sudah bermanfaat. Islam itu sudah sampai ke negeri-negeri di sekitar kutub. Negeri-negeri di sekitar kutub itu malamnya 6 bulan, siangnya 6 bulan. Dan Islam sudah sampai ke sana. Mereka bertanya kepada Syekh bin Bas, ya Syekh, bagaimana salat kami? Kami siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan. Bagaimana puasa kami juga? Siangnya 6 bulan, kemudian malamnya 6 bulan. Syukur kalau Ramadannya pas kebetulan di bulan yang malam. Nyaman tuh bang. Nah kalau kebagian yang siangnya, wah 6 bulan gak makan. Jangankan 40 hari Anda mati. Jawaban Syekh hanya dengan sabda Nabi Muhammad yang tadi. Hitunglah kalian kadarnya. Akhirnya kata Syekh, prakteknya adalah kalian, hai orang-orang di negeri-negeri sekitar kutub. Sekarang itu sudah sampai kutub. Waktu itu belum, masih di sekitar kutub. Sekarang sudah sampai kutub. Di kutub itu ada masjidnya. Kutub utara, kutub selatan, kutub-kutub. Itu lain itu. Subhanallah. Kukutupan, ya, gorengan itu kukutupan namanya. Sudah sampai kutub. Siang 6 bulan, malam 6 bulan. Walaupun kutub utara lebih dingin dibandingkan selatan. Sedikit lagi jamaah. Untuk faedah yang ini saja. Karena habis ini saya sudahi. Habis ini kita sholat aja. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kata beliau prakteknya, kalian harus lihat negeri yang terdekat dengan negeri kalian, di mana di negeri tersebut berputar siang dan malam 24 jam. Ikuti pengwaktuan negeri itu. Mereka subuh, kalian subuh. Walaupun kalian terang benderang, mereka zuhur, kalian zuhur. Mereka asar, kalian asar. Mereka maghrib, kalian maghrib. Mereka isya, kalian isya. Mereka sahur, kalian sahur. Mereka berbuka, kalian berbuka. Coba, 1400 tahun yang lalu fatwa Nabi Muhammad, sebabnya apa? Pertanyaan sahabat. Bermanfaat untuk fikih zaman 1400 sekian tahun kemudian. Makanya kata Syaikhul Utsaimin, kalau sahabat tidak bertanya tentang sesuatu, kalian enggak usah nanya juga tentang sesuatu itu karena pasti enggak penting. Kita lanjut Kita lanjutkan setelah adzan karena inti hadisnya belum kita baca. Barakallahu fikum. Silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kata beliau, dan semua sisi kehidupan sehingga menjadi orang-orang yang terasing di tengah-tengah kaumnya. Dan ini sudah kita rasakan atau sebagian kita rasakan. Menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW itu kita merasa menjadi terasing. Bahkan ya, ini contoh mudah doang ya. Pian kalau misalnya di hari nisfu Syaban pian tidak puasa, itu seperti pian lo yang berdosa. Oh, coba aja. Pas nisfu Syaban, pian cari-cari warung, susah ada yang buka pas nisfu Syaban. Hari semuanya pada puasa. Sekalinya ada yang buka, misalnya warung acil nasi kuning, buka pagi-pagi gitu ya, karena dia di antara yang mungkin tidak melakukan puasa, dia tetap buka nasi kuning. Pas kemudian kita beli, wah itu orang yang warawiri itu memandang kita dengan pandangan sinis. Yang pilek gak selesai-selesai itu loh, wah itu sinus ya, pandangan sinis. Bahkan mungkin ada yang mengatakan, nyawa kada puasa aja, seperti berdosa kita. Kenapa? Karena sudah terasing. Kata Syekh Abu Bakar Jabal Jazairi, karena orang sudah terbiasa dengan kesalahan, maka ketika datang kebenaran, dirasa itulah yang salah. Pian padahal bujur. Tapi karena pian sedikit, pian muncul dengan orang yang sedikit, bahkan mungkin cuma pian satu-satunya di kampung itu yang menjalankan sebuah kebenaran, pian seperti orang yang salah. Ini sudah sangat terasa di zaman ini. Karena memang ini akhir zaman. Nah, perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad SAW, Bada al-Islamu ghariban, wasaya'udu kama bada'a ghariban, fatuba lil-ghuraba. Kata beliau SAW, Islam awalnya asing, dan kelak akan kembali asing sebagaimana awalnya. maka beruntunglah bagi al-ghuraba, orang-orang yang asing. Maknanya tentunya banyak, padahal Islamu ghoriban, Islam awalnya asing, itu maknanya banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah bahwasanya Islam dulu dimulai dengan kaum muslimin yang sangat sedikit dan terasing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kaum muslimin kejayaan, nanti akan balik kayak gitu lagi. Tapi di saat yang sama juga ada kabar gembira, setelah keterasingan maka akan ada kemenangan. Ini salah satu maknanya saja. Kemudian tuba lil ghuraba, tuba di antara maknanya bahkan surga. Surga untuk orang-orang yang terasing ini. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang tetap menjalankan yakni kebenaran, orang-orang yang tetap baik, padahal di sekitarnya adalah rata-rata orang yang buruk. Orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan syariat Islam, padahal rata-rata orang sudah meninggalkannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini sedang terjadi. Kita sedang mengalaminya. Makanya salah satu di antara gelar yang disematkan kepada ahlu sunnah wal jamaah adalah al-ghuraba, orang-orang yang terasing. Maka jangan lagi kemudian keterasingan ini Anda tambah dengan sifat-sifat yang buruk. Kita menjalankan sunnah seperti biasa saja, di mana orang sudah meninggalkannya, itu sudah dianggap asing, aneh. Jangan tambahi lagi kemudian dengan perangai kita yang buruk, makin aneh bagi orang. Urun sebutkan salah satu maknanya. Disebutkan, dan ini di antara perkataan daripada ulama yang ada di Lajnah Ad-Daimah, kata mereka, anna fil hadith, ini salah satu faedah, anna fil hadith bisyaratun binusratil Islam ba'da ghurubatihi tsaniyah. Dalam hadis ini ada kabar gembira akan kemenangan Islam, nusrah yakni kemenangan, saya terjemahkan, setelah dia menjadi agama dan pemeluknya semuanya terasing di momen yang kedua. Karena di awal pun seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, di awal-awal Islam, ketika kemudian kaum muslimin menjalankan syariat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, itu bagi orang-orang di masa itu aneh, asing. Salatnya lah, tawafnya lah, dan lain sebagainya. Bagi mereka, wah apa? Tapi subhanallah, kemudian Allah berikan kepada yakni para Nabi Muhammad dan para sahabatnya kemenangan, kemudian Islam menyebar. Tapi nanti akan meredup kembali, terasing kembali. Bahkan di antara pendapat juga adalah ini semuanya akan merujuk pada kejadian setelah keluarnya Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Di mana yakni nanti orang yang memeluk agama Islam sangat sedikit. Jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah berkaitan dengan makna hadis ini secara luasnya ulun ingin sebutkan ada 4 sampai 5 faedah untuk potongan yang pertama, badal Islamu ghoriban wa sayudu ghoriban kama bada, dan kemudian ada beberapa faedah juga berkaitan dengan potongan yang kedua, fatuba lil ghuraba. Tapi secara umum adalah al-ghuraba, orang-orang yang tetap menjalankan dan melakukan kebaikan di mana orang-orang subhanallah rata-rata sudah buruk. Dan memang ini adalah sesuai dengan sunnatullah, ketentuan dari Allah, dari sononya memang. Bahwasanya kata Nabi Muhammad SAW, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang pada kalian satu zaman kecuali yang berikutnya akan lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Makin kesini jamaah akan makin buruk, yakini itu. Tapi kita harus hadapi. Kita harus menjadi orang-orang yang ghuraba. Harus tetap menjadi orang yang baik di tengah keburukan yang luar biasa merajalela. Kita tidak tahu bagaimana kemudian nanti media sosial ini. Setelah YouTube, kemudian sekarang ada TikTok. Setelah itu kita tidak tahu ada apa lagi. Keburukan demi keburukan. Bahkan subhanallah sangat mungkin. Ini yang saya yakni tonton dan baca. Bahwasanya itu diadakan dan algoritmanya memang diatur untuk merusak orang di luar Cina. Dan itu bisa mereka atur, dan itu bisa mereka sasar. Anak-anak umur 20-an, kemudian yang rata-rata adalah kaum muslimin. Ya, dan lebih spesifik lagi negeri-negeri yang mayoritas yakni Islam tentunya, seperti Indonesia dan sekitarnya, atau mungkin Pakistan dan sekitarnya. Itu algoritmanya bisa diatur. Akhirnya yang keluar di kita semuanya joget semua. Tapi tidak untuk di negerinya sendiri. Diatur, algoritmanya disebutkan. Hingga yang keluar di negerinya sendiri, manfaat-manfaat, tips ini, tips itu, ilmu ini, ilmu itu. Karena memang ingin dirusak. Walaupun sebagian ustaz sudah ada yang masuk ke dalam untuk berdakwah. Kita pun sudah memikirkannya. Karena enggak harus punya akun. Main TikTok itu enggak perlu punya akun atau install yakni aplikasinya. Bisa lewat browser. Bikin, kemudian lempar dakwah keluar. Bikin, lempar dakwah keluar. Biar tidak yang buruk aja yang isinya di dalam sana. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita enggak tahu bagaimana kemudian, yang jelas akan makin buruk. Makanya tantangan siapapun di antara kita yang sudah punya anak sekarang, wah, berat luar biasa. Karena makin kesini makin buruk. Dan cara kita menghadapi anak-anak kita tidak bisa kita samakan ketika orang tua kita dulu menghadapi kita. Dulu kita kalau nakal dan kemudian dikepret biasa aja, karena kita tahu bahwasanya saya emang nakal, wajarlah saya kemudian ditempelang. Sekarang Anda praktekkan itu kepada anak Anda, dilaporin polisi Anda. Pak, saya mendapatkan kekerasan, Pak. Oh iya, dari siapa? Bapak saya sendiri. Masuk penjara bapaknya? Zamannya sudah berbeda. Itu hanya salah satu contoh saja. Makin kesini akan makin buruk. Makanya kita harus siap. Siap dengan ilmu. Karena penyimpangan, kesesatan hanya bisa dilawan dengan ilmu. Fitnah syahwat dan syubhat, fitnah syahwat hanya bisa dilawan dengan kesabaran. Sedangkan syubhat dengan ilmu. Makanya setiap kita kan selalu nuntut ilmu. Agar selalu tericas terus, dicas terus. Maka kalau ada sebagian teman kita gitu ya, mulai futur dan kita tahu sebabnya, ayo dirangkul kembali, diingatkan kembali. Kalau kasusnya karena mungkin tidak ada alat transportasi, mungkin lebih ringan, jemput aja. Tapi terkadang betul-betul kemalasan itu datang. Malas ngaji lagi, malas ke masjid lagi, malas-malas dan malas. Nonton aja kemudian juga malas. Sudah sangat canggih, sudah sangat mudah, sudah sangat murah bahkan, tetap malas. Kajian, skip. Faedah agama, skip. Begitu kemudian hanya, ah ini seru nih. Wallahu a'lam bissawab. Islam awalnya asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Maka ini salah satu sifat yang jika dimiliki oleh seorang pada dirinya, dia yakni dikatakan salafi. Menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah dan juga akhlak. Iya dong. Belum sebutkan tadi, akhlak itu lebih kepada perangai individu. Dan kemudian bisa jadi dan kemudian hasilnya itu adalah interaksi Anda kepada orang lain. Ini yang juga kemudian harus menjadi fokus kita agar kita kemudian menjadi insan yang lebih baik. Dan semua sisi kehidupan, walaupun kita tidak bisa menyempurnakannya, pasti ada kekurangan sana sini, dosa sana sini, sehingga mereka menjadi orang-orang yang terasing di tengah-tengah kaumnya sendiri. Di antara kaum muslimin sendiri kita asing. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa ulun sampaikan jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita yakni akhlak yang mulia, dan juga kemudian kita diberikan kemudahan untuk mengusahakan akhlak-akhlak yang memang harus dimiliki dengan diusahakan. hingga kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas keimanan dan keislaman. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.